Sebelum kau kira bintang di langit, coba kau kira pasir di bumi. Sebelum kau teka siapa diriku, baca dirimu lebih dulu. Seluruh hidup bukan kepala. Rambut halus titi yang ini sebelum kau selam lautan dalam, coba kau selam ke dalam diri. Sebelum kau tegak siap